Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira, amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang at-tawabi'. Sudah kita ambil sebagian dari pembahasan macam at-tawabi', yang pertama an-na'at. Di sini ada catatan kaki yang kita terlewatkan, nomor satu itu. Yatba'u fil i'rab al-asma'ul awal na'at wa tawkid wa 'at wa badal. Wa'lam anna al-asma'a wahdaha tajri fiha jami'u anwa'i tawabi'. Ketahuilah bahwasanya isim-isim sajalah yang berlangsung padanya semua macam tabi'. Jadi empat macam tabi' itu berlangsung semua pada isim, ada semua pada isim na'at, taukid, ya, atul nasak, atul bayan, padal. Falidzalika khassaha bidzikri, oleh karenanya al-musannif mengkhususkan penyebutannya. Di sini kan yatba'u fil i'rab al-asma'a. Kenapa dikhususkan hanya pada isim? Ya, karena alasannya tadi. Empat macam tabi' tadi itu dihasilkan pada isim. Fala yaqdah fi kalamihi anna tawkid al-lafziyya wal-badala wa'abta al-nasaqi tajri fi ghairi al-asma'. Dan tidaklah mencacati ucapan beliau bahwasanya tawkid lafzi, badal, ataf nasaq, tajri fi ghairi al-asma' pun itu berlangsung pada selain isim-isim. Ini tidak mencacati ucapan beliau. Idzil muradu anna hadha anna hadhihi al-anwa'a kullaha la tajri fi ghairi al-asma'. Karena ini bukan adalah bahwasanya macam-macam ini seluruhnya ya, na'atnya, taukidnya, atau fayan, atau nasak, padal, la tajri fi ghairil asma', tidaklah berlangsung pada selain isim-isim. Fadhalika la yunafi anna ba'daha yajri fi ghairil asma', dan ini tidak menafikan bahwasanya sebagian terjadi pada selain isim-isim. Aidu, kenapa beliau khususkan di sini penyebutan isim? Yatba'u fil i'rabil asma'a, alasannya karena empat macam tawabi' ini berlangsung pada fi'il. Ya. Berlangsung pada isim-isim. Nah, baik, kita lanjutkan. Wa mna'huna sudah wa na'atu ya. ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا ونعتوا dan mereka an-nuhat ataupun al-arab menyifati dengan masdar kathira dengan sifat yang banyak na'tan kathira فالتزموا الإفراد والتذكيرا maka ketika itu ketika mereka menyifati dengan masdar maka mereka menetapi bentuk mufrad dan mudzakkar pada masdar tersebut. InsyaAllah ini jelas ya. Yaksuru isti'malul masdar na'ta, banyak penggunaan masdar sebagai na'at. Ya, meskipun banyak, tapi kebanyakan ahli nahwu berpendapat bahwasanya menyifati dengan masdar itu maksur ala sama'. Ya, terbatasi pada sama'. Dan di sana ada juga yang berpendapat bahwasanya itu maqisun alaihi, bisa dikiaskan. Karena banyaknya syawahid dalam Al-Quran, banyak penyifatan dengan masdar. Contoh dalam ayat wa kanu qauman bura. Na'at ini masdar seperti al-bawar, mana al-halak. Contoh yang lain, inna sami'na Qur'anan ajaba. Ajaba masdar dari ajiba, dan dia jatuh sebagai sifat dari Qur'anan. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Juga dalam ayat, wa may yu'rid an dhikri rabbihi yaslukhu 'adaban su'ada. Su'ada, wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban su'ada. Su'ada masdar dari fi'il tsulatsi su'ida, pada babnya fariha yafrahu su'ida yas'adu, dan dia jatuh sebagai sifat pula. Juga dalam ayat waja'u 'ala qamisihi bidamin kadzibin. Kadzibin sifat dari dam, dan dia kadzib masdar. Dan menyifati dengan masdar itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, alla yu'annas wa la yusanna wa la yujma', agar masdarnya tidak dimu'anaskan, tidak dimusannakan, tidak dijamakkan. Yang kedua, an yakuna masdar tsulatsiyin, agar masdarnya masdar tsulatsi. Au bi zinati masdar tsulatsi, atau di atas wazan masdar tsulatsi. Dan yang ketiga, an la yakuna mimiyan. An la yakuna mimiyan, agar masdarnya bukan masdar mim. Agar masdarnya bukan masdar mim. Ya, baik, kita baca. Yakthuru isti'malu al-masdar na'ta. Banyak penggunaan masdar sebagai na'at. Qala al-muradi wa kana haqqu an la yun'ati li jumudi. Kata al-muradi seharusnya tidak disifati dengan masdar, karena masdar itu jamid. Walakinnahu min al-jari majrur mushtaq. Hanya saja masdar ini sudah berlangsung pada amalannya mushtaq. Wa qala al-Ashmuni walakinnahum fa'alu dhalika qasdan lil mubalaghah. Nah, kata al-Ashmuni, mereka, hanya saja mereka orang Arab melakukan hal itu, menyifati dengan masdar, qasdan lil mubalaghah, dengan tujuan mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam menyifati sesuatu. Aw tawassu'an bi hadzi mudhaf, atau berluas-luas dengan membuang mudhaf. Nanti akan disebutkan oleh beliau bagaimana takwilannya apabila datang masdar sebagai sifat. Ada tiga nanti. Yang pertama itu mazhabnya orang-orang Kufah. Boleh kata orang Kufah menyifati dengan masdar, karena masdar tersebut ditakwil dengan mushtaq. Yang mushtaqnya, yang masdar itu ditakwil kepadanya, bisa isim fa'il. Isim fa'il seperti ja'a rajulun adlun, ini adilun. Atau isim maf'ul, masdarnya ditakwil kepada isim maf'ul. Ja'a rajulun ridhan, ini mardiyun, mardi, isim maf'ul. Adapun di sisi orang Basrah, kalau datang masdar sebagai sifat, maka itu di atas penakdiran mudhaf. Dalam contoh tadi, ja'a rajulun adlin, yakni dhu adlin atau sahibu adlin. Yakthuru isti'malul masdari na'ta. Banyak penggunaan masdar sebagai na'at. Nahu, contoh, marartu bi rajulin adlin. Adlin, adala dari. Wa bi rajulaini adlin. Ya, bentuknya tetap mufrad dan mudzakkar, meskipun yang disifatinya itu mutsanna atau jama' ataupun mu'annas. Wa bi rajulaini adlin, wa bi rijalin adlin, wa bi imra'atin adlin, wa bi imra'ataini adlin, wa bi nisa'in adlin. Wa yalzamu hina idzin al-ifrada wa tadzkira. Maka ketika itu, yakni ketika masdar datang sebagai sifat, maka dia menetapi mufrad, menetapi bentuk mufrad dan mudzakkar. wa na'tu bihi ala khilafil asli, dan menyifati dengan masdar itu ala khilafil asli, tidak sesuai dengan hukum asalnya, sehingga mereka menakwilnya ya, ataupun menganggapnya itu sama'i, karena hukum asal dari apa, sifat adalah mushtaq, sehingga kalau datang maka dia ditakwil dengan yang mushtaq menurut sebagian. Li'annahu yadullu 'alal ma'na la 'ala sahibi, karena masdar hanya dia menunjukkan kepada makna saja, la 'ala sahibi tidak menunjukkan kepada pemilik makna tersebut, berbeda halnya dengan isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, isim tafdhil, ia mengandungi makna dan juga sekaligus sahibnya. Kalau masdar hanya mengandungi maknanya saja. Wa huwa muawwalun imma ala wad'i 'adlin mawdi'a 'adil aw ala hadzi mudhaf, maka dia ketika itu masdar yang datang sebagai sifat ditakwil ada kalanya ala wad'i 'adlin mawdi'a 'adil, di atas penakdiran meletakkan adil pada tempatnya adil sebagaimana pendapat orang-orang kufar, aw ala hadzi mudhaf, atau di atas pembuangan mudhaf sebagaimana mazhabnya orang-orang Basrah. Wal aslu, dan asalnya marartu bi rajulin dzi adlin 'inda al basriyyin, thumma hudhifa dzi, kemudian dzinya dibuang, wa qima adlun muqamah, dan adl diposisikan pada posisi dzi yang dibuang. Nah, alasan ketiga yang bagus, fa inna 'ala al mubalaghah bi ja'li al 'ain nafsa al ma'na, ada kalanya didatangkan sifat dalam bentuk masdar itu dengan tujuan, di atas tujuan al-mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam menyifati, bija'alil a'in nafsal ma'na, dengan menjadikan a'in benda zat nafsal ma'na, makna itu sendiri. Marantu birajulin adlin, ya, dijadikan di sini ya, al-a'in nafsal ma'na, adlin kan kembalinya kepada rajul kan, dijadikan rajul makna adil itu sendiri. Ya, ini mengandungi makna mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam pujian kepadanya. Seolah-olah adil ya dia orang laki-laki itu. Bija'alil ain nafsal makna, dengan menjadikan ain benda makna itu sendiri. Marartu bi rajulin adlin, saya melewati rajulin adlin, orang yang adil, maksudnya sangat adil. Ada mubalaghah di sini karena dijadikan al-ain ya, makna itu sendiri. Adil kan ain aslinya untuk rajul. Majazan au iddi'aan, yang menjadikan ain makna itu sendiri, majazan untuk majaz, ataupun iddi'aan, persangkaan. Sebutkan di sini hasilu ma dzakara syarih ka ghairihi minan nuhat. Simpulan apa yang disebutkan oleh syarih adalah seperti selainnya dari ahli nahwu, annal waswa bil masdar khilaful asl. Bahwasanya menyifati dengan masdar adalah khilaful asl, wal aslu wal wasfu bil mushtaq. Hukum asalnya adalah menyifati dengan mushtaq. Wa annal waswa bil masdar muawwal, dan bahwasanya menyifati dengan masdar ditakwil dengan salah satu dari tiga takwilan. Ya sudah. Tadi lewat. Yang pertama annal masdar addal ala hadats utliqa wa urida bihi al wa urida minhu al mushtaq alladhi huwa dalu ala dzat. Wa hadha majaz min bab itlaq al ma'na wa iradati mahallih. Aw min bab itlaq al lazim wa iradati al malzum. الثاني أنه على تقدير مضاف وعلى هذا ما جاز بالحذف والثالث أنه على المبالغة ولا ما جاز في هذا. Ini mungkin yang ketiga ini bagus ya. Untuk mubalaghah. Tidak ada hadaf-hadaf, tidak ada majaz-majaz. Kamil ya, وَنَعَتُ بِمَصْدَرٍ كَثِيرًا فَالْتَزَمُ الْإِفْرَادَ وَالْتَذْكِيرًا. Ya, hukumnya ada khilaf tadi. Banyak ahli nahu berpendapat sama'i. Ada juga yang berpendapat qiyasi karena banyaknya syawahid dari Al-Quran yang sudah kita lewatkan di antara contoh-contohnya. Ya, ketika kita hendak menyifati seseorang dengan penyifatan yang sungguh-sungguh, didatangkan dengan apa? Masdarnya. Syaratnya tadi, tidak dimuannatskan, tidak dimusanakan, tidak dijamakan, kemudian masdarnya tsulatsi atau wazan di atas masdar tsulatsi, bukan masdar mim. ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا اتلف ونعت غير واحد إذا اختلف من يفتي غير واحد من عت yang lebih dari satu غير واحد berarti إضافة المصدر إلى مفعوله ونعت غير واحد من يفتي selain dari satu من عت idza ikhtalaf apabila ikhtalaf berbeda na'atnya sifatnya fa'atifan farriqhu maka farriqhu pisahkanlah olehmu dalam keadaan kau mengatafkannya dengan huruf wawu huruf atafnya la idza talaf dan tidak boleh dipisahkan dengan huruf ataf apabila sifatnya sama. Menyifati ghairi wahidin man ut yang lebih dari satu idza ikhtalaf apabila berbeda sifatnya fa'atifan fariqhu maka pisahkanlah sifatnya dalam keadaan kau mengatofkan sifat dengan di atas sifat yang lain la idza ikhtalaf dan tidak boleh kau pisahkan satu sifat dengan sifat yang lain idza ikhtalaf apabila satu maknanya ataupun lafadznya juga ya lafaz dan maknanya. Faham ya? Hal itu atifan dari farriqhu anta berarti. La'nya huruf ataf saja. Idza nu'ita ghairul wahid apabila disifati man'ud yang lebih dari satu. Fa imma an yakhtalifa na'tu maka ada kalanya na'atnya berbeda. Ya berbeda lafaznya, berbeda maknanya atau lafaz dan maknanya. Nanti akan kita sebutkan macam-macam al-ikhtilaf atau kita sebutkan langsung ya. Jadi al-ikhtilaf itu ada beberapa macam. Ada tiga macam. Yang pertama al-ikhtilaf fil makna wal lafaz. Perbedaan dalam makna dan lafaznya. Dalam sifat sesuai al-aqil dan al-karim beda kan lafadznya beda juga maknanya itu macam yang pertama dari perbedaan apa an-nu'ud na'at yang pertama al-ikhtilaf fil makna wal lafadz perbedaan dalam apa makna dan lafadz sekaligus contoh al-aqil dan al-karim dan yang kedua al-ikhtilaf fil lafzi duna al-ma'na perbedaan hanya pada lafaz saja tidak pada maknanya al-ikhtilafu fil lafzi duna al-ma'na contoh az-zahib dengan al-muntaliq beda lafaznya tapi mana sama az-zahib dan al-muntaliq yang ketiga ma'nahu duna lafzi al-ikhtilaf fil ma'na duna lafzi perbedaannya dalam maknanya tidak pada lafadznya, lafadznya sama tapi maknanya berbeda seperti ad-dharib ad-dharib bisa diambil dari kata ad-dharb ad-dharb bil-asa atau mislih berarti maknanya ad-dharib orang yang mukul bisa diambil dari ad-dharb fil-ardi yani as-sair fiha melakukan perjalanan, safar di muka bumi jadi itu ad-dharib bisa maknanya apa? Orang yang memukul bisa orang yang sedang melaksanakan perjalanan, safar. Wa idza darabtum fil ardi, ada kan? Wa laisa alaikum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Nah itu, macam-macam apa? Ikhtilaf. Idza nu'ita ghairul wahid apabila disifati matbu man'ud yang lebih dari satu. Fa imma an yakhtalifa na'tu maka ada kalanya na'atnya berbeda. Sudah lewat macam-macam perbedaan na'at. Aw yattafiq atau sama. Fa in ikhtalafa wajaba tafriqu bil 'athfi, apabila berbeda na'at-na'atnya, sifat-sifatnya, maka wajib tafriqu bil atfi, wajib dipisahkan satu sifat dengan sifat yang lain dengan huruf ataf, dan huruf atafnya harus wawu. Wa yalzamu an yakuna al atfu bil wawi duna ghairiha, huruf atafnya harus dengan wawu. Contoh, marattu bi zaidaini al karimi wal bakhili. Tuh, saya melewati dua orang Zaid, yang satu Zaid yang mulia, dan yang kedua yang karim, dermawan, yang kedua bakhil. Di sini kita dapati na'atnya lebih dari satu ya, dan man'utnya pun lebih dari satu kan. Dua orang Zaid, saya melewati dua orang Zaid, sifatnya berbeda, yang pertama dermawan, yang kedua bakhil. Maka harus di apa? Tafriq. Ya. Dipisahkan dengan huruf ataf wawu. Marattu bi zaidaini al-karimi wal bakhili. Kalau marattu bi zaidina al-karimi wal bakhil, tambah satu lagi. Apa misalkan? Al Asyahih atau yang spesial itu. Silakan ditambahkan. Wa bi rijalin faqihin wa katibin wa sya'ir. Ini beda-beda. Faqih, orang yang fiqih itu sudah menjadi keahliannya. Katib, orang yang ia menyusun kalimat-kalimat dalam bentuk nasr. Sya'ir, orang yang pandai menyusun kalimat-kalimat dalam bentuk nazm. Kalau katib, orang yang pandai menyusun kalimat-kalimat dalam bentuk nasr, kalam bebas. Kalau sya'ir, dalam bentuk nazm. Di sini kita dapat beda-beda sifatnya. Yang pertama faqih, yang kedua katib, yang ketiga syair. Maka si tafriq dengan apa? Huruf ataf. Wa in ittafaqa ja'a bihi musannan aw majmu'a. Adapun kalau sifatnya sama, maka didatangkan sifat tersebut dalam keadaan dimusannakan atau dijamakkan. Marantu bi rajulaini karimaini. Enggak boleh orang bi rajulaini karimin wa karimin. Bertele-tele, bisa singkat, kenapa diperpanjang? Marattu bi rajulaini karimaini wa bi rijalin kurama'a. Kayaknya semisalnya. Soalnya jadi paham kan? Wa na'tu ghairi wahidin idha ikhtalaf fa'atifan farrikhu la idha talaf. Ada yang belum paham? Mana? Ya, mungkin maknanya ta'lil seperti ini, maknanya ya, maka gitu. Fasihah. Wa na'atu bi masan katsira. Kalau tazmul ifrada, maka mereka kapan ya, maknanya mana ta'lil maknanya ya. Dari secara maknanya itu. Secara maknanya. Ya, huruf ataf juga termasuknya. Huruf ataf juga. Jadi maknanya ta'lil. Mana? Farrikhu itu. Ya, wa na'tu ghairi wahidin. Ya, menyifati selain, menyifati lebih dari satu ma'tuf idza ikhtalaf, apabila na'at berbeda. Fa'atifan farrikhu, ya na'at berarti. Pisahkan na'at tersebut. Dan fasihah juga. Ada yang mengatakan ini kan huruf apa jumlahnya, mengatofkan jumlah khabariyah ya. Jumlah apa insya'iyah kepada khabariyah. Na'atu ghairi wahidin idha ikhtalaf. Ini kan khabariyah. Selanjutnya kan insya'iyah. Farrikhu atifan. Inna atu yang negara tawfarat. Fasalli li rabbikun har. Atau di sini ada, ini ada izahnya ya. Kalau yang ini ada izahnya, jawabnya. Kalau yang pada kedua itu idza khalaf fa'atifan itu. Jawabnya idza. Jawabnya idza. Kalau yang pertama enggak ada kan? Wa na'atu bi masarin katsira faltazamu. Kalau yang kedua itu ada idzanya. Jadi waqi'an fi jawabi syarat. Idza khalaf fa'atifan. Apabila berbeda na'atnya maka gitu. Ada idzanya itu fa waqi'an fi jawabi syarat. ونعت معمولي واحدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء ونعت معمولي واحدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء ونعت معمولي واحدي معنى وعمل أتبع أيضا مفعول به مقدم أتبع اتبع له اتبع له نعت تري Dua ma'mulnya amil yang satu dalam makna dan amalan. Wahidaini muttahidai. Maknanya wahidaini muttahidai. Makna wa amal. Itba'lah. Jadikanlah tabi' ma'ad sifat dari dua ma'mul amil yang satu makna dan amalan. Di ghairi istisna, tanpa ada istisna. Ini pada rafa, nasab, dan jar. Di itba. Paham tak kira-kira? Jadi aslinya atbi' na'ata ma'mulai wahidai makna wa amalin. Di ghairi istisna. Itba'lah. Jadikanlah sebagai tabi' na'at dari sifat dari dua ma'mulnya. Ya, dua makmulnya amil yang satu makna dan amalan. Paham? Tanpa ada pengecualian. Idza nu'ita ma'mulani li'amilaini muttahidayil makna wal amali. Apabila disifati dua makmul dari dua amil yang satu makna dan amalan. Paham ini? Apabila disifati dua ma'mul dari amil yang satu makna dan amalan. Udhi'na itu al-man'ud. Maka diitba. Lawannya itba apa? Qata' ya. Diqata' kan. Diitba. Na'atnya kepada man'ud. Jadikan tabi. Bagi man'udnya. Raf'an wa nasban wa jarra. Dalam hal rafa' nasab dan jarnya. Dengan contoh lebih jelas. Contoh zahaba Zaidun wa antalaqa Amrun al-Aqilani. Di sini na'atnya mana? Al-Aqilani. Al-Aqilani itu dijadikan na'at. Na'at dari dua ma'mulnya. Amil yang satu makna dan amalan. Mana di sini amilnya? Yang satu makna dan amalan. Zahaba dan intalaqa. Maknanya sama. Amalannya sama. Merufakan fa'il juga. Ya. Merufakan fa'il sama-sama lazim. Di sini ma'mulnya zahaba apa? Zaidun sebagai fa'ilnya kan. Ma'mulnya intolak ke mana? Amrun fa'ilnya juga. Maka di situ na'atnya ya diitba' al-aqilani. Dijadikan tabi marfu' tentunya. Karena sifat bagi yang marfu' marfu'. Ha itu makna dari tadi na'ata ma'mulai wahidai makna wa amil atbi' itba'lah sifat dari dua ma'mulnya amil yang satu makna dan amalannya itba' tidak boleh diqata' gitu loh. Kalau diqata' misalnya kena sob a'ni al-aqilaini enggak boleh ya. Atau diqata' kepada rafa' ala hazi al-mubtada misalkan tidak. Zahaba Zaidun. Ada afan, ada yang perlu saya perbaiki. Di sini perintahnya atbi' amr ya. Ini maksudnya bukan harus sih, bukan harus. Bukan wajib, tapi ijza'ul itba', bolehnya mengitba'. Bukan wujub al-itba'. Ya. Bukan maknanya apa? Anal itba' wajib bukan. Karena dalam contoh semisal ini ya juzu fil qata', boleh diqata'. Ya. Boleh di apa? Di khotak. Keliru tadi. Jadi atbi' di sini fi'l amrnya untuk ijza'ul at-ijba', bolehkan gitu, mengitba', tidak wajib sifatnya. Sehingga kalau diqabba' boleh, diqabba' diputus ya dari taba'iyah, kemudian diqabba' kepada yang marfu' dijadikan sebagai khobar dari mubtada' ma'dzuf, huma misalkan ya, atau kepada yang mansub sebagai maf'ul dari fi'liyah mahdhuf wujuban, a'ni misalkan, ataupun kalau pujian apa amdahu. Kalau di sini dua amil saja, kedua amilnya saja boleh ya untuk di ijma', apalagi kalau amilnya satu. Ya, ini kan amilnya dua ya, apalagi kalau amilnya satu lebih-lebih lagi bolehnya. Ini kan amilnya dua, zahaba Zaidun wa anfalaqa Amrun al-Aqilani. Apalagi kalau amilnya satu, zahaba Zaidun wa Amrun misalkan. Ini lebih-lebih lagi gitu ya. Lebih boleh lagi. Jadi kalau ambilnya dua saja boleh diitba, apalagi kalau ambilnya apa? Satu. Kalau ambilnya dua tadi zahaba Zaidun wa anfalaqa Amrun al-Aqilani. Kalau ambil satu, zahaba Zaidun wa Amrun. Gitu. Maka lebih boleh lagi. Dan juga difahami dari ucapan beliau ini bahwasanya dua amil apabila berbeda maknanya, maka tidak boleh diitba. Saya ulangi, difahami dari ucapan beliau bahwasanya dua amil apabila berbeda pada maknanya maka tidak boleh diitba', dan padanya ada tiga suar, ada tiga gambaran perbedaan amil ya. Suar yang pertama, an-yakhtalifa fil ma'na wal lafzi wal jinsi. Saya ulangi ya. Wa fuhima aydan anna al-amilaini idha ikhtalafa fi ma'na lam yajlam yajuzil itba' wa fihi thalathu suwar. Dan padanya ada tiga gambaran. Gambaran dari apa? Perbedaan amil yang karenanya tidak boleh diitba'. Yang pertama, an yakhtalifa fil ma'na wal lafzi wal jinsi. Dua amil berbeda pada maknanya, juga pada lafaznya, juga pada jenisnya. Contoh, zahaba Zaidun wa hadha Amrun al-Aqilani. Zahaba Zaidun wa hadha Amrun al-Aqilani. Di sini jelas maknanya berbeda, zahaba dengan hadha. Lafaznya pun berbeda, jenisnya pun berbeda, ya kan? Zahaba fi'il kalau hadha isim. Tapi dia juga ambil sama. Contohnya al-aqilani, huma al-aqilani. Tidak diitba', ya, tidak diitba'. Tapi anda jadikan khabar yang tadi mahdhuf atau kalau mansub nanti insyaallah ada juga. Yang kedua, an yakhtalifa fil lafzi wal ma'na, an yakhtalifa fil lafzi wal ma'na wa yattafiqa fil jinsi. Dua amil yang yakhtalifa berbeda fil lafzi wal ma'na, pada lafaz dan maknanya berbeda. Wa yattafiqa fil jinsi, tapi dari sisi jenisnya sama. Ini juga sama, tidak boleh diitba' ya. Qama Zaidun wa kharaja Amrun. Al-Kariman. Qama, ini amil yang pertama, kharaja yang amil yang kedua. Lafaznya berbeda dan maknanya berbeda, tapi jenisnya sama, iya kan? Qama dengan apa? Kharaja. Sama-sama fi'il yang lazim kan? Al-Karimani. Berarti huma al-Karimani. Yang ketiga, an-yattafiqa fil jinsi wa fil lafzi. An-yattafiqa fil jinsi wa fil lafzi, jenis dan lafadznya sama. Amilnya dari sisi jenis dan lafadznya sama. Wa ikhtalifa fil ma'na, wa ikhtalifa fil ma'na. Dan keduanya berbeda dari sisi maknanya. Contoh ya, wajada Zaidun wa wajada Amrun. Wa di bunyinya la tasrih. Wajada Zaidun wa wajada Amrun al-Aqilani. Lafaznya sama, wajada yang pertama dengan yang kedua. Apabila dikehendaki dari wajada yang pertama dengan makna huzan sedih, wajada Amrun Amr sedih. Wa bitani asaba, dan pada wajada yang kedua dengan makna asaba. Ya. Wajada Zaidun wa wajada Amrun al-Aqilani. Zaid yang pertama sedih, wajada Amrun. Zaid Amr yang kedua asaba. Apapun Amr asaba, menepati kebenaran. Al-Aqilani. Nah, itu. Jadi kalau dua amil berbeda, tidak boleh di itba. Macam-macam perbedaannya tadi sudah lewat. Yang itu dikota. Dikota nanti ada bahasa juga tentang kota nanti. Bentar lagi. Yang mana? Anyak talifa. Wafuma aydun annal amilaini idha akhtalafa fi makna lamnya juzil itba. Lamnya juzil itba. Wafihi salatu suar. Dan itu bisa lihat atas serih itu. Bagus sekatnya. Atas serih ala taudih itu ya. Ala zahri. Ya, kita lanjutkan ya. Fa'in ikhtalafa itu kan. Ada juga di sini. Fa'in ikhtalafa ma'na al-amilaini au amaluhuma, adapun kalau berbeda makna dua amil atau amalan keduanya, kalau mau ditambahkan jenisnya tadi ya, wajib al-qat'u wa tana'al itba', maka wajib diqat', sifatnya wajib diqat' dan terhalang untuk diitba'. Fataqul, maka engkau katakan ja'a Zaidun wa dhahaba Amrun al-aqilaini. Al-aqilaini diqata' bin nasbi ala idmari fi'lin, dengan nasab, dengan mengidmarkan fi'il. Ay a'ni al-aqilaini, yani yang saya maksud adalah al-aqilaini, dua orang yang berakal itu. Wa bi rafa', atau rafa' juga al-aqilani ala idmari mubtada'in, dengan menyembunyikan mubtada'. Ay ya'ni taqdirnya huma al-aqilani. Wa taqul, engkau katakan in talaqa Zaidun wa kallamtu Amran adh-dharifaini. Di sini berbeda apanya? Kalau dalam sanad ja'a Zaidun wa dhahaba, beda maknanya ya. Maknanya berbeda dan juga lafaznya berbeda. Kalau jenisnya sama, ya. Kalau intolaqa Zaidun wa kallamtu Amran adh-dharifaini, intolaqa dengan kallamtu, lafadznya berbeda, maknanya berbeda, jenisnya pun berbeda ya. Intolaqa itu lazim, kallamtu mutaaddi. Intolaqa Zaidun wa kallamtu Amran adh-dharifaini. Sudah pernah kita lewatkan dengan adh-dharif, orang yang bagus apa banyak wajahnya ya. Ai a'ni adh-dharifaini. Tuh, dengan nasab takdir fi'ilnya a'ni adh-dharifaini, atau dengan rafa' juga boleh adh-dharifani, berarti takdirnya huma adh-dharifan. Wa marartu bi Zaidin wa jawaztu Khalidan al-katibaini awil katibani. Al-katib mana tadi, orang yang pandai menyusun kalimat dalam bentuk selain nazm kalam bebas ya. Marartu bi Zaidin wa jawaztu Khalidan al-katibaini. Beda apanya ini? Kalau dari sisi makna sama ya? Tapi dari sisi apa? Lafadznya beda dan jenisnya berbeda. Marra mutadi dengan ba. Jawaza langsung. Marratu bi Zaidin wa jawaztu Khalidan al-katibaini, yang keduanya adalah al-katib. Au al-katibani, boleh dengan rafa'in huma al-katibani. Insyaallah ini jelas. Itu makna wa na'ta ma'mulai wahidai makna wa amalin ajbi' bi ghairi istithna wa na'ta ma'mulai wahidai ma'na wa amalin ajbi' bi ghairi istithna. Itba'lah sifat dari dua ma'mul amil yang satu makna dan amalannya tanpa pengecualian. Ini rafa, nasab dan jar. Berarti mafhumnya tadi sudah lewat. Ya, kalau maknanya berbeda atau amalannya berbeda atau jenisnya berbeda atau berbeda semua, maka wajib diqata. Diqata'nya bisa kepada nasab dengan menakdirkan fi'il, ya, atau kepada rafa dengan menakdirkan mubtada yang mahdhuf. InsyaAllah jelaskan. Selesaikan insyaAllah. Wa in nu'utun kathurat wa qatalat muftaqiran li zikrihinna ujbi'at. Perasaan pendek-pendek ya baiknya ya. Utangnya cepat bayar. Saya juga masih belum selesai kemarin utangnya. Waktu Allah tidak ada halangan. Konsentrasi, fokus, cepat selesai dihafalkan. Membantu. Kalau sudah selesai hafalannya, untuk belajar lagi apa dari awal. Tapi mungkin hafalannya itu sudah enak. Kalau sudah mungkin hafalannya. Kadang butuh untuk memungkinkan kita kayak gini, berulang 2-3 kali. Iya kan? Pertama untuk memahami dulu. Wa in nu'utun kathurat wa qad talat muftaqiran li dzikrihinna utbi'at. Apabila ya seperti ini jangan repot ya. Jangan diras sebagai mubtada keliru ya. Kecuali kalau antum berpendapat dengan pendapatnya ya. Lah. Orang-orang kufa ya. Siapa Al-Fash yang bolehkan sebagai mubtada. Wa in nu'utun kathurat wa qad talat apabila banyak na'at-na'at. Banyak tuh ya. Zada ala na'atin wahid. Lebih dari satu sifat terus yang banyak. Apabila naatnya banyak, ya lebih dari satu, dua, tiga atau seterusnya. Waqad talat dalam keadaan naat-naat tersebut talat mengikuti muftaqira, yakni isim yang butuh. Yani isman muftaqira, muftaqiran itu sifat dari isim. Isman muftaqiran li dzikrihinna, isim yang butuh untuk disebutkan semua na'at tadi, maka udfi'at. Na'at-na'at tadi yang lebih dari satu harus dijadikan sebagai tabi'. Paham gak nih? Apabila iya. Na'atnya banyak lebih dari satu. Dalam keadaan na'at tersebut datang atau mengikuti isim yang butuh. Butuh untuk memperjelas hakikat isim ini. Butuh untuk menyebutkan semua na'at tadi, dua atau tiga tadi. Maka wajib na'at-na'at tadi yang dibutuhkan untuk memperjelas makna isim tadi untuk dijadikan tabi, dijadikan kota. Paham enggak? Jadi, Ja'zaidun al-katibu as-syairu. Ya sudah. Kalau misalkan kita berhenti kepada Ja'zaidun al-katibu masih tersamarkan. Banyak dari Ja'zaidun al-katibu ini. Maka harus disebutkan yang ketiganya as-syairu. Sudah terbedakan. Harus diitba itu semuanya. Paham enggak? Kalau di kota. Kenapa? Karena hakikat Zaid itu bisa. Ya tamayaz. Ya dengan sifat tadi. Dari yang lainnya. Paham enggak nih? Apabila na'at-na'at itu banyak. Dalam keadaan na'at-na'at tersebut mengiringi. Mengikuti isim yang membutuhkan. Penyebutan na'at-na'at itu semua. Untuk memperjelas hakikat isim tersebut, membedakan isim tersebut dari yang lainnya, maka udwi'at wajib ini. Kalau ini wajib ya, bukan tidak seperti yang di atas udwi'at itu jawazan. Udwi'at wajib na'at-na'at tadi jadikan sebagai tabi', ya sebagai tabi', bukan tidak boleh diqata', tidak boleh diqata'. Ini paham nih? Wa in nu'utun kathurat wa qad talat muftaqiran li dzikrihinna utbi'at. Syarahnya cuma sedikit sini. Cuma dua baris. Ya. Atau udah enggak disyarah lagi udah paham. Idza takarrarat an-nu'utu wa kana al-man'utu la yattadhihu illa biha jami'a wajaba itba'uha kulluha. Apabila na'at-na'at itu takarrarat berulang lebih dari satu. Wa kana al-man'utu sedangkan man'utnya yang disifatinya la yattadhih belum jelas. Ya, belum nampak illa biha kecuali dengan na'at-na'at tadi seluruhnya wajaba itba'uha kulluha maka wajib untuk semuanya dijadikan tabi'. Tidak ada boleh satu pun yang diqata'. Ya. Disebutkan dalam catatan kaki kenapa demikian litanziliha minhu hina idzin manzilata syai' al-wahid qalahu al-ashmuni, karena na'at-na'at tersebut ya, diposisikan ketika itu seperti sesuatu yang satu, banyak tapi satu-satu gitu. Fataqulu marartu bi Zaidin al-faqihi as-sya'iri al-katibi. Tidak boleh dikatakan marartu bi Zaidin al-faqihu atau al-faqiha atau as-sya'iru as-sya'ira, enggak boleh. Ha, paham ini ya? Fa innu'utun kasrat taqatalat muftaqiran dzikrihinna utbi'at. Kemudian waqta awad sbi' ya, waqta awad sbi' in yakun muayyana bidunha aw ba'daha qat' mu'lina. Waqta, ini sekarang boleh pilih. Waqta, silakan engkau qat' putus dari tabaiyah, au di sini li takhir au-nya. Atau atbi' atau itba'kan, silakan boleh diqat', boleh diitba'. Kapan itu in yakun muayyana? Mana di sini? Isim yakun al-man'ut. Ya al-man'ut. Apabila man'utnya muayyana, tertentu sudah. Di dunia tanpa na'at-na'at. Jadi kalau hakikat dari man'utnya itu sudah jelas tanpa ada sifat-sifat yang disebutkan setelahnya, maka boleh diqata' sifatnya. Boleh diitba' juga boleh, sesuai dengan hukum asalnya. Au ba'daha iqta' mu'lina, atau silakan kau qata' sebagiannya dan mengitba' sebagian yang lain. Mu'lina, ini untuk penyempurna saja, penyempurna bait. Mu'lina dalam keadaan terang-terangan. Mu'lina. Insyaallah ini juga jelas ya. Idza kana al-man'utu muttadhiha bidunha kulliha jaza fiha jami'uha. Apabila man'ut yang disifati itu telah jelas tanpa sifat-sifat seluruhnya, maka boleh pada sifat-sifat seluruhnya untuk diitba' semua. Ya. Ja'a, ada orang yang namanya berbeda sendiri misalkan, ya apa? Yang enggak ada di pondok ini. Namanya siapa? Yang belum ada padanannya. Ja'a Fadlun ya. Ja'al Fadl, enggak ada lagi nih. Tuh, Ja'al Fadl. Iya. Apalah sifatnya apa? Al-Mujtahidu. Apalagi? Al-Qari'u. Apalagi? Hah? Al-Muqri'u juga. Silakan sebutkan sebagai itba' atau qata'. Ya, rafa atau kenasob. Wal qata' atau qata', semuanya boleh. Ya. Ah, di sini ada catatan kaki barangkali menambah faedah. Anta ta'lam anna al-man'ut qad yakunu ma'rifatan wa qad yakunu nakirah. Engkau sudah tahu bahwasanya man'ut kadang ma'rifah, kadang nakirah, iya kan? Kalau pada yang ma'rifah, hukum asalnya itu apa? Na'at itu. Tahu deh. Kalau pada yang nakirah, ya untuk takhsis. Adapun makna-makna yang lain sudah disebutkan untuk madah dam itu aradon, kadang-kadang saja. Hukum masalahnya untuk tawdih apa sama takhsis hukum asalnya. Ada untuk ta'mim, tafsil, dam itu aradon, kadang. Sesuatu yang arid deh, bukan hukum asalnya. Wa ta'lam ma'a dhalik, dan juga engkau sudah tahu bersama dengan itu annal qasda min na'til ma'rifah, bahwasanya tujuan dari menyifat yang ma'rifah adalah tawdihuha, menjelaskannya. Ya Zaidun, aduh banyak Zaid. Ya. Al-mujtahidu, ah jelas. Yang dimaksud dengan Zaid, siapa Zaid? Wa annal maqsuda min na'til nakirah takhsisuha, dan bahwasanya maksud dari menyifati yang nakirah adalah menghususkannya. والتوضيح قد يحتاج الى كل النعوت وقد يحتاج الى بعضها والتوضيح نعت yang fungsinya itu tawdih pada yang ma'rifah, kadang butuh dia kepada semua sifat-sifat. وقد يحتاج الى بعضها, kadang butuhnya kepada sebagian saja gitu, ada demikian. La jarama, kana na'atul ma'rifah ala tafsil alladhi zakrahu syarih in ihtajal man'ud ila jami'iha wajaba fi jami'i la jarama dan la jarama mesti kana na'atul ma'rifah ala tafsil bahwasanya menyifati ma'rifah itu sesuai dengan rincian yang disebutkan oleh syarih yaitu bahwasanya in ihtajal man'ud apabila man'udnya butuh kepada semua nu'ud sifat-sifat wajaba fi jami'i al-itba' maka wajib semuanya diitba' wa in ihtaja ila ba'dihha kalau butuhnya kepada sebagian saja untuk memperjelas dirinya wajaba fi dzalika al-ba'd wajib pada sebagian itu yang dengannya jelas wajaba fi dzalika al-ba'd al-itba'u maka wajib pada sebagian tadi yang dengannya terhasilkan kejelasan dari man'ud untuk itba' wajaza fi ma'adahu al-itba'u wal-qath' adapun pada selainnya ya boleh diitba' boleh diqath' wa amma nakirat adapun pada yang nakirah fayajibu fi wahidin min nu'udha litba' wajib nah itu jadi kalau yang pada yang ma'rifah ada rinciannya kalau memang sudah jelas ya tanpa na'at ya boleh setelahnya sisanya itu na'at-na'atnya litba' atau diqata' kalau dia tidak jelas yang ma'rifah ini kecuali dengan seluruhannya disebut litba' semua kalau dia bisa jelas dengan sebagiannya maka dengan sebagiannya sisanya silakan boleh pilih adapun kalau pada yang nakirah wajib pada salah satunya dijadikan sebagai tabi' na'at wa man nakira fa yajibu fi wahid min nu'udha litba' adapun pada yang nakirah maka wajib pada salah satu dari na'at-na'atnya untuk diitba' wa yajuzu fi ma'adahu litba' wal qata' dan sisanya ya boleh diitba' wal qata' kenapa li anna takhsisa al maqsuda bi na'at nakira la yastadri akthara min na'at wahidin karena pengkhususan yang dituju dengan menyifati nakira tadi la yastadri tidak mengharuskan lebih dari satu na'at sudah satu saja disifati sudah terkhususkan kan tujuan takhsis ya kan dihasilkan takhsis itu dengan satu na'at saja sehingga boleh yang setelahnya untuk diitba' atau diqata' beda ya dengan yang tawdih tadi kalau belum jelas ya semuanya disebutkan adapun takhsis ya dihasilkan dengan satu sudah ya. Sehingga satu yang wajib diitba' itu faedah juga hilang ya idza kana al-man'ut muttadihan bidunha kulliha jaza fiha jami'uha al-itba' wal-qath' wa in kana mu'ayyanan bi ba'dihha duna ba'din wajaba fi ma la yata'ayyanu illa bihi al-itba' adapun apabila man'utnya sudah tertentu dengan sebagian nu'ud tanpa sebagian yang lain maka wajib fi ma la yata'ayyan illa bihi al-itba' maka wajib pada na'at-na'at yang mana man'ut ini tidak bisa tertentu kecuali dengannya wajib untuk dia diitba' paham ya? Paham gak ini? Kalimatnya, paham kan? Apabila man'udnya mu'ayyan tertentu dengan sebagiannya tanpa sebagian yang lain maka wajib maka wajib untuk diitba' pada na'at sebagian na'at ini yang dengannya man'ud itu tertentu ini tadi ja'a zaidun al-faqihu al-sya'iru al-katibu ketika sudah jelas sampai dengan apa tadi yang pertama al-faqihu ya sudah tidak wajib setelahnya diitba' ya atau baru berhenti di al-syair baru jelas ya di situ yang wajib sisanya enggak boleh diitba' boleh diqata' itu maksud dari ucapan beliau waqta awajbi' in yakun mu'ayyanan bidunha aw ba'dha qata' mu'lina wajaza fima yata'ayyan bidunihi dan boleh fima yata'ayyan bidunihi pada man'ut yang sudah tertentu tanpa na'at-na'at ini untuk na'at-na'at ini yang sudah tidak begitu dibutuhkan untuk memperjelas hakikat man'utnya untuk diitba' atau diqata' paham ya wajaza fima yata'ayyan bidunihi mak kembali mana mak? Man'ut ya, boleh pada man'ut yang sudah tertentu tanpa na'at-na'at ini untuk atau na'atnya. Ya wajaza fi ma yata'ayyan biduni litba' boleh itba' fi ma yata'ayyan biduni pada na'at-na'at ya, ya na'at betul. Boleh pada na'at-na'at yang sudah tertentu tanpa na'at-na'at ini untuk diitba'. Ya. Wal qata' atau min qata' ini paham gak? Ada yang masih kurang jelas, saya tanyakan kalimatnya. Kalau ada kurang jelas ya, Abdullah, Fadl. Ada kalimat yang belum difahami? Hasan, Hasan, paham? Yang mana? Wajaza fima, itu itu pasalnya. Makanya tanyakan lagi. Wajaza fima ta'yan biduni al-itba' wal qata'. Dan boleh. Fa'ilnya itba' kan? Boleh itba' dan qata'. Fima ta'yan biduni, pada na'at-na'at yang matbu' itu, man'ut itu ya ta'yan sudah tertentu biduni tanpanya. Itu mungkin fa'ilnya ta'yan matbu'nya. Ya. Boleh itba' ataupun qata' pada na'at-na'at yang man'ut itu ya ta'ayyan, sudah tertentu, sudah jelas terbedakan biduni tanpa dia. Ya, tadi kan ja'a Zaidun al-faqihu asy-sya'iru, misalkan al-katibu sudah tahulah kalau kalau Zaidun al-faqihu asy-sya'iri tahu. Nah, pada al-katibunya ini boleh antum itba' dengan dikatakan al-katibu sebagai na'at, ya. Atau al-katibu, al-katibu tetap dirofakkan sebagai khobar dan dari mahduf atau dinasobkan, ya, al-katiba. Kemudian warfa' awin sib in qata'ta mubmira mubtada'an aw nasiban lan yadhhara. Warfa', ya, silakan kau rafa'kan. Aw litakhir juga. Atau nasabkan. Silakan kau rafa'kan atau nasabkan in qata'ta. Apabila kau mengqata'. Paham ya, lawannya itba' qata'. Diqata' sifatnya. Dari tabaiyah. In qata'ta mudmiran, dalam keadaan kau mengidmarkan, menyembunyikan hal, ya, dari tak. Mubtada'an maf'ul bih dari mudmira, dalam keadaan kau mengidmarkan mubtadanya. Aw nasiban, atau dalam keadaan engkau menasobkan. Lan yadhara, dan selamanya tidak boleh muncul, ya, yang mudmar tersebut, apakah mubtadanya ataupun nasiba, fi'il yang menasobkan. Rafa'kan atau nasobkan apabila kau mengkopak dengan engkau mengidmarkan mubtada atau menasobkannya dengan menakdirkan fi'il, berarti ya. Lan yadhara, yang mana keduanya tidak bisa muncul. Disebutkan dalam catatan akhir situ, lan yadhara. Lan yadhara minal fi'li wal fa'il, tersusun dari fi'il dan fa'il. Fi mahali nasbin na'atun lil ma'tuf 'alaih. Wal ma'tuf ma'an. Pada mahalnya nasob, jadi jumlah lan yadhara minal fi'li wal fa'il pada mahali nasob na'at. Na'at bagi ma'tuf 'alaih. Ya. Mana ma'tuf alainya? Mudmiran, ya. Wal ma'tuf ma, dan juga na'at dari ma'tuf juga nasiban itu. Fal alif dhamirul itsnain, alifnya dhamirul itsnain. Aw li awwalihima, atau alifnya hanya untuk salah satu dari keduanya. Berarti alifnya lil itlaq. Fal alif dhamirul itsnain aw li awwalihima. Fal alif lil itlaq, maka alif lil itlaq wal awwal min al i'rabaini awla, jadi lebih utama dijadikan alifnya dhamir. Ya, dijadikan dhamir. Yang itu kembali kepada mubtada, dan yang kedua kembali kepada fi'il yang menasobkan. Aidza quti'a na'tu 'anil man'uti rufi'a 'ala idmari mubtada'in aw nusiba 'ala idmari fi'lin nahwu marat bi zaidin al-karimu aw al-karima ay huwa al-karimu aw 'anil karima. Maksudnya adalah apabila diqata' sifat, ya, 'anil man'ut, dari man'utnya, maka dia rufi'a, dirafa'kan 'ala idmari mubtada'in, dirafa'kan dengan menyembunyikan mubtada', maka dia marfu' sebagai khabar. Aw nusiba 'ala idmari fi'lin, atau dinasubkan sebagai maf'ul bih 'ala idmari fi'lin, dengan menyembunyikan fi'il, maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf. Contoh marat bi Zaidin al-Karimu, boleh dengan dhamma al-Karimu, ya, ataupun al-Karima, diqata ke dhamma al-karimu atau ke fathah al-karima. Kalau di dhamma berarti dia khabar dari mutani mahdhuf taqni huwa al-karimu. Kalau mansub berarti maful dari fi'il yang mahdhuf tani ani al-karima. Walau berapa sisi berarti kalau contoh baratu bi zaidin al-karimu ada tiga sisi. Jar maratu bi zaidin al-karimi itu yang asal itba. Walau juga diqata kepada rafa maratu bi zaidin al-karimu atau kepada nasab maratu bi zaidin al-karima insyaallah jelas. Wa qawlul musannif lan yadhhara. Ucapan musannif lan yadhhara. Tidak boleh tampak keduanya. Maknahu maknanya annahu yajibu idmaru rafi' awin nasib. Bahwasanya wajib untuk menyembunyikan ar-rafi'. Sesuatu yang merafa'kannya yaitu mubtada. Awin nasib ataupun menyembunyikan nasabnya, fi'ilnya. Itu maksudnya. Lan yadhhara keduanya tidak boleh tampak. Ya ini yang ar-rafi' dan an-nasibnya. Mudmiran mubtada'an itu mubtada'annya. Mubtada'an berarti bukan mudmira. Nasiban maftu'i mana? Mubtada'an kan? Iya mubtada'an. Jadi in qata'ta mudmiran warfa' aw insib rafa'kan atau nasabkan apabila engkau mengqata' dengan mengidmarkan mubtada atau mengidmarkan penasab gitu. Jadi keliru. Jadi lan yadhhara itu adalah jumlah fi'liyah pada makna nasab na'at bagi ma'tuf 'alaihi. Ma'tuf 'alainya adalah mubtada'an dan juga sekaligus ya bagi nasiban ma'tuf ma'tufnya. Jadi maknanya tadi rafa'kan atau nasabkan apabila engkau mengqata' dalam keadaan engkau mengidmarkan mubtada atau mengidmarkan penasab yang mana keduanya tidak boleh tampak, tidak boleh muncul gitu. Nah itu. Wa qaulul musannif lan yadhhara ma'nahu annahu yajibu al-idmaru ar-rafi' wa an-nasib wa la yajuzu idharuhu dan tidak boleh ditampakkan. Wa hadza sahihun in kana na'tu li madhhin. Ini benar bisa diterima pemutlakan ini. Lan yadhhara apabila na'atnya didatangkan untuk pujian. Contoh maratu bi zaidin al-karima al-karimu untuk pujian. Maka wajib dia apa? Sembunyikan. Atau itu zam juga demikian pula. Maratu bi amrin al-khabith. Atau itu tarahum menampakkan kasih sayang. Nahu maratu bi zidin al-miskin. Fa amma idza kana litakhsis fala yajibul idmar. Adapun kalau na'atnya didatangkan sesuai dengan tahsis, tidak ada tujuan madah atau zam atau tarahum dan semisalnya, maka tidak wajib untuk disembunyikan amilnya, bahkan boleh ditampakkan. Contoh maratu bi zaidin al-khayyab. Di sini ada pujian enggak? Tidak ada pujian kan al-khayyab, kerjaan. Iya kan? Dam ada enggak? Tidak ada. Tarahum enggak ada. Ya. Boleh al-khayyabu al-khayyata. Wa in syi'ta dhaharta. Kalau enggak mau silakan kau tampakkan. Ya, kau tampakkan apa ya? Ya, amilnya. Fataqul huwa al-khayyab. Maratu bi zaidin huwa al-khayyab boleh. Al-khayyatu juga boleh. Maratu bi zaidin al-khayyatu boleh. A'ni al-khayyatu pun boleh. Kenapa? Karena tidak ada isyar di situ. Dia apa? Al-madh awiz-zam ataupun apa? Tarahum atau misalnya. Wal-muradu bil-rafi' wal-nasib lafzatu huwa au a'ni. Dan yang dimaksud dengan al-rafi' amil yang merafa'kan dan yang menasabkan adalah lafad huwa. Lafadnya huwa ya. Atau a'ni. Nah itu. Kalau pujian ya berarti amdah. Cercanya azum. Kalau tarham berarti ya. Atau yang semisal itu. Arham. Nah, kalau misalkan ditakdirkan fi'il mansub berarti kan kalau diqata maka jumlahnya bagaimana? Al-khayyatu al-khayyata. Jumlahnya bagaimana? Ada mahal enggak dalam i'rab? Maka jumlahnya al-maqtu'ah. Jumlah al-maqtu'ah isti'nafiyah la mahala lah min al-i'rab. Jumlah baru itu tidak ada mahal dalam i'rab jumlahnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita insyaallah ada satu lagi ya. Nanti ada penjelasan tambahan. Taukid untuk pertemuan berikutnya aja ya. Taukidnya. Cus kejar lagi hafalannya. Tetap ada nanti tes hafalan, tetap ada. Sedapatnya. Sedapatnya 1000 berapa? 24 ya. Yaitu ya, itu ada nilainya. Kurang dari itu ada nilai juga. Tetap ada. Ya. Punya beda yang dapatnya 500 sama 1000. Tesnya nanti 1000. 1000. Nanti saya tingkatkan nilai hafalannya. Kalau sebenarnya kan berapa persen ya? 25 akan saya tingkatkan nanti. Hafalannya 30 jadi. Terus hafalkan. Sedikit ini. 1000 sehari 3 aja, 3 bait aja. Enggak sampai setahun ya. Sampai setahun kan? Setahun berapa hari? 360 ya, 65 kali 3 1000 lebih tuh kembali. Ya sudah, sekarang ini dulu saya istirahat dulu, silakan dilanjutkan dulu hafalannya. 50 lagi. Nanti kita lanjutkan lagi satu lagi. Ya. Santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahmatullahi ta'ala alaih. Ya Allah. Al-masdar ismu ma fi wazamani min badalu layil fi'li ka amnin min amin bimithlihi aw fi'lin wasfin nusib wa qawluhu aslan li hadain tuhim tawkidan aw naw'an yubinu aw 'adad كسرت سيرتين سير ذي كسرت سيرتين سير ذي رشد وقد ينوب عنهما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجذل وما لتوكيد فواحد أبدا وثن وجمع غيره وأفردا وحذف آمين المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع والحذف مع آت بدلا من فعله كانت لان لذكا دولا وما لتفصيل كإما منا وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا كذا مكرر و كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل للاسم عين نستانا ومنه ما يدعونه مؤكدا بنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا والثاني كبني أنت حقا صرفا كذاك ذو التشبيه بعد جملة كليب كان بكاء ذات عضلة ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجك شكرا ودن وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فوقد فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كالزهد ذا قانع وقل أن يصحبها المجرد والأكس في مصحوب ألوى أنشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالى الزمر الأعداء. أبدان أصدر Bismillah qala musannif rahimahullah ta'ala wa qala an yashabha al-mujarradu wal-aksu fi mashubi alwa ansadu la aq'udu jubana anil hayja'i walau tawalat jumarul a'da'i الظرف وقت أو مكان دومنا في بالطراد كهنم كسعجبنا فصبه بالواقع فيه متحركنا وإلى فنه مقدر وكل وقت قابل لك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغك فعلك مرما من رمى وشرط كون دمك شاء أن يقع ظرفا لما في أصله ما اجتمع وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو التصرف في العرف وغير ذو التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهة من الكلم الظرف وقت أو مكان دومنا ينصب التالي واو مفعولا ما في النحو السير والطريقة مشريعة بما من الفعل وشبه شابد النصب لا بالواو قول الأحق وبعد ما استفهام كيف نصب بفعل كون مضمر بعد العرب والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق والنصب إن لم يجوز العطف يجب أو يعتقد إضمار عامل تصب ما استثنت إلا ما أتما من يتصي وبعد النف أو كان في الدخب إتباع ما توصل وانصب وانقطع وأنتمي من فيه إدار وقع وغير النصب سابق في النفي قد يأتي ولكن النصب خطأ إن ورد وغير النصب سابق يأتي إن وغير الناس بسابق يأتي وغير الناس بسابق في النافق يأتي ولكن الناس بخطأ إن ورد وإن يفارق سابق بإلا لما بعد يكن كم الله إلا أدما وإن تكرر للتوكيد فما التفريق تأثير بالعميدة في واحد بإلا تسنى وليس الناس بسواه مبني ودون التفريق مع التقدم ودون تفريق مع التقدم نسب الجميع حكم به والتاجم وانسب لتأخير وجيب واحد كم منها masih bertakhirin wajib biwahidin minha kamala kana duna za'idi kalam yafu ilam run ila alia wa hukmuha fil qasdi hukmul awali wa stasim majruran bi ghairi mu'raba bima lam mustasam bi illa nusiba wali siwan suwan sawa ini ja'ala alal asahima li ghairin ju ila wastati mansuban bila sama khala wa bi ada wa bi yakunu ba'dala wa hasu jurra fa huma harfani kama huma inna sabab fi'lani wa khala hasha wa la tashabu wakila وحيث جرفهما حرفان وقخل حشا ولا تصحب واكل حشا وحشا فهوتهما الحال وسن فضلة منتصب مفهم في حال كفار أذهب وكونه منتقلا مستقى يغلب لكن ليس مستحق ويكثر الجمود في سير وفي مبدي تآول بلا تكلف كبئه مدا بكاد يدا بيت وكر زيد أسدا أي كأسد والحال إن أرف اللادا فتك تنكره معنى كوحدك الشهد ومصدر مناكر حالا يقع بكثرة كبكتة زيد طلع ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أي خصص أي بمن بعد نفين أو مضاهيه كلا يجمرون على امرئ مستسهلا وسقى حال ما بحرف جور قد أبا ولا أمنأه فقط ورد ولا تجز حالا من المضاف لا إلا إذا اقتضى المضاف أولا أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أصبحت المصرفة فجائز تكتمه كمسرع دا راحلنا مخلصا زيدا دا وعاملا دومنا معنى لفئلنا حروفا مؤخرا لن يأمل كتلك لتا وكأن وندا نحو سعيد مستكرا في حجر ونحو سعيد مفردا أنفاء من أمر وآنا مستجاج لن يهن وجملة وعامل الحال بها قد وعمل الحال بها قد أكد في نحو لا تأتى في الأرض مفسدا وإن تؤكد جملة فمتمر عاملها وله وإن تؤكد جملة فمتمر عاملها وله دها يؤخر عبدان تفضل tadi yang ngomong tracking 3 ini masuk dari dulu أنا من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسر كشبر نرضا وقفيز برا ومنوي عسلا وتمرا وبعد ذي ونهو يجر إذا أضفتها كمد هند من غذا والنسب بعد ما أضيف وجبا إن كان مثل من الأرض ذهبا والفاعل المعنى انسبا بأفعلا مفضلا كأنت على منزلا وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا واجر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كذب نفسا تفت عامل التمييز قدم مطلقا والفعل التصريف نزلا سبقا هاك هروف الجر وهي من إلى حتى خلاها شعادا فيها على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والبا والعل ومتا بالظاهر اختص منذ مذ وحتى والقاف والواو رب وتا واختص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكر وتا لله ورب وما رغوا من نحي ربه فتا نزر كذاك ونهو أتا بعيد وبين وابتدي في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدل أزمنة وزيد في نف وشبه فجر نكرة كما لباغ من مفر للإنتي حتى ولام وإلى ومن وباون في مان بدلا واللام للملك وشبه وفي تعالية أيضا وتعليل كفي وزيد والظرفية تستبن لبا وفي وقد يبينان سببا بالبستعين وعد أو بد ألسقي ومثل مع ومن وعن بأنتقي على للاستيلاء ومعنى فيه وعن بأن تجاوزا على من قد فطن وقد تجي موضع بعال وعلى كما على موضع قد جعلا شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لطوف كيل ورد واستؤمن اسما وكذا وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفيل كجئت مدعا وإن يجر في مذي فكمن هما وفي الحضور معنى فاستبن وبعد من وعن وباء زيدما فلم يعوق عن عمل قد علما وزيد بعد رب والكافي فكف وقد يليهما وجر لم يكف وهذفت ربا فجرت بعد بل والفا وبعد الواو شاع ذا العمل وقد يجر بسوى ربا لدى حتف وبعضه يرى مضطردا نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيفه ذفك تورسينا والثاني يجر والمن أوفي إذا لم يسره إلا ذاك ولا مخذا لما سوى ذينك واخصص أولا أو عطه التعريف بالذي تلا وإن يشابه المضاف يفعل وسوا فعن تنكيري لا يعزل كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية ووسل ألبذ المضاف مقتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أذيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في الوسو كاف من وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظ المفردا وبعض ما يضاف حتما امتنى إيلاه اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي وتوالي سعدي وشذ إيلاه يدي لبي وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإت وإن ينوى يحتمل إفراد إذ ما كإذ معنى كإذ أذف جوازا نوهين جانبذ Ayat tadi wa na'atu ghairu wahidin idha ikhtalaf, itu na'atu yang mubtada, khabarnya jumlah syarat dan jawabnya ya. Jumlah syarat dan jawabnya itu khabarnya na'atu. Nah, satu bait lagi kita ambil. Wa ma minal man'uti wan na'ati uqil yajuzu hadfuhu wa fin na'ati yaqil. Wa ma minal man'uti wan na'ti uqil, apa saja dari man'ut ataupun na'at yang uqil, mana ulim sudah diketahui, yajuzu hadzuhu, boleh dibuang man'ut tersebut atau na'at tersebut apabila diketahui. Wa fin na'ti yaqil, adapun pada na'at itu pembuangan sedikit, karena na'at yang didatangkan ada tujuannya, iya kan, nataudih atau takhsis, sehingga sedikit lebih banyak yang dibuang man'utnya daripada na'at. Paham ini? Wa ma minal man'uti wan na'ati yuqil, apa saja dari na'at, apa saja dari man'ut dan na'at yang sudah diketahui, sudah difahami, maka boleh untuk dibuang. Dan pada na'at yaqillu al-hadas, sedikit pembuangannya. Di sini dipersyaratkan ya, uqil. Dipersyaratkan bolehnya membuang man'ut dengan na'at dengan apa? Al-ilm, pengetahuan akan yang dibuang tersebut. Kalau tidak diketahui, maka tidak boleh dibuang, kecuali kalau tujuannya mengibham, menyamarkan al-sami', contoh, maka tidak boleh. Ra'aitu tawilan, sengaja menyamarkan. Ya. Maksudnya syai'an tawilan. Ra'aitu tawilan saja. Boleh kalau ada tujuannya. Syarah ayyajuzu hadzal man'uti wa iqamatu an-na'ti muqamahu idza dalla 'alaihi dalilun. Boleh membuang man'ut. Ya, boleh membuang man'ut. Kemudian menempatkan na'at pada tempatnya man'ut. Itu boleh. Tapi idza dalla 'alaihi dalil, kalau ada dalil yang menunjukkannya. Ya. Dalilnya itu ada kalanya ikhtisas sunnah bil man'ud. Na'atnya memang sudah dikhususkan bagi man'ud. Sehingga ketika dibuang, man'udnya sudah jelas yang disifati dengan sifat itu apa gitu. Contoh, marutu bi rajulin rakibin sahilan. Sohilan ini khusus sifat bagi apa? Al-Faras, kuda kan? Meringkik gitu kan? Marutu bi rajulin rakibin sohilan. Saya melewati seorang laki-laki yang mengendari sohilan. Ini apa? Farasan sohilan. Boleh dibuang man'utnya di sini, faras. Kenapa? Karena sohil adalah sifat khusus bagi apa? Faras. Tidak di apa? Persekutukan di situ oleh yang lainnya, maka boleh dibuang. Paham ini? Sohil meringkik ya, suara khusus anjing apa? Kuda kan? Atau yang kedua, ibu au bi musahabati ma yu'yinu. Sifat tersebut di iringi, disertai, dibarengi oleh sesuatu yang menta'yinnya, menta'yin mausufnya. Sifatnya disebutkan, mausufnya tidak disebutkan, tapi di situ ada, pada kalam tersebut ada sesuatu yang menentukan mausufnya itu apa gitu. Paham enggak? Ada yang menentukan mausufnya itu apa. Jadi sifatnya ada di dalam, mausufnya dibuang. Tapi di bersamaan dengan dibuangnya mausuf tersebut ada qarina yang menunjukkan mausufnya itu apa gitu. Ini maksudnya apa? Dimusahabati ma yu'ayyinu. Ada sesuatu yang menyertai mausuf tadi, sifat tadi yang menjelaskan mausufnya itu apa gitu. Paham enggak? Contohnya wa alanna lahul hadida. Artinya an'amal sabighatin. Sabighatin sifat dari mausuf yang dibuang. Sabighat itu yang lebar, yang lebar. Di sini apa yang lebar? An'amal sabighatin, bikinlah yang lebar. Maksudnya apa? Duru'an sabighatin, baju-baju besi yang lebar. Yang lebar ini kan bukan hanya sifat bagi duru, iya kan? Seperti yang pertama tadi, sohil, sifat bagi khusus bagi faros. Tapi meskipun demikian, di sana ada yang menentukan mausufnya itu apa, yaitu duru, baju besi. Karena ayat sebelumnya wa'alanna lahul hadid, wa'alanna lahul hadid, kami jadikan besi itu lentur pada tangannya Nabi Dawud. Wa'alanna, kami tundukkan untuknya besi. An'amal sabighatin, maksudnya apa? Ya tentunya bikinlah baju-baju besi yang lebar, bukan baju kain yang lebar. Nah, bahkan ada musahibahnya. Ada musahabahnya, sesuatu yang menyertai, yang menjelaskan mausufnya itu apa. Meskipun sifatnya digunakan umum gitu ya. Cuma ada gitu qarinah yang menjelaskan bahwasanya mausufnya itu adalah duru'. Ya, kalimat tadi wa'alanna lahul hadid. An'amal sabighatin kan singkat ya. Dibuang mausufnya sudah dipahami. Kami tundukkan untuk Nabiullah Dawud besi. Lunak besi itu kayak kita adonan saja. Ya, kita apa? Membikin sesuatu dengan adonan saja lunak. An'amal sabighatin, agar bikinlah olehmu wahai Dawud sabiqat. Ini baju-baju yang besar. Sabiqat. Sabiqat. Sabiqat. Dibuang di sini man'utnya karena sudah diketahui. Meskipun sifatnya tidak dikhususkan untuk man'ut. Ya kan? Sabiqat. Khusus enggak? Tidak. Ya, tapi ada yang mengkhususkannya. Ataupun ada qarinah yang menjelaskan mausufnya itu apa. Penyebutan al-hadid itu yang menjelaskan al-hadid. Juga ada syaratnya ya. Pembuangan man'ut itu ada syaratnya. Selain tadi diketahui, ya kan? In ulima. Uqil, diketahui. Diketahui bisa dengan qarinah yang sudah kita lewatkan. Yang pertama sifatnya khusus untuk mausuf yang dibuang, ya. Yang kedua, sifatnya umum cuma ada sesuatu yang menentukan mausufnya itu apa. Syarat yang berikutnya na'atnya bisa mufrad. Kalau mufrad na'atnya imma mufradan, ada kalanya dia mufrad. Ya mufrad ini solihan li mubasyaratil amil, cocok untuk dia datang setelah amil. Oh. Solihan li mubasyaratil amil. Jadi na'atnya ada kalanya mufrad. Kalau mufrad ada syaratnya, ini solihan li mubasyaratil amil, cocok untuk dia datang setelah amil. Ya seperti contoh tadi, an'amal sabighatin, sabighatin cocok kan datang setelah an'amal, i'mal sabighatin bisa. Ya bisa. Rakiban sahilan juga bisa. Cocok gitu loh. Kalau tidak cocok untuk sifat tersebut langsung bersentuhan dengan amil, maka tidak boleh dibuang umumnya. Maka umumnya tidak boleh dibuang mausufnya. Paham enggak? Jadi kalau sifatnya tidak cocok untuk bersentuhan langsung dengan amilnya, maka mausufnya harus disebutkan. Umumnya demikian. Dan terhalang pembuangannya. Umumnya demikian. Terhalang untuk dibuang. Dan di antara contoh yang tidak banyak didapati ada dalam Al-Quran juga. Jadi mausufnya sifatnya tidak cocok gitu untuk datang setelah amil. Tapi ada, ini jarang terjadi. Tapi ada. Seperti dalam contoh walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Mana di sini kira-kira? Sifatnya yang dibuang mausufnya. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Surat apa ini? Al-An'am. Wa in kana kabura 'alaikum. Ya itu. In kana kabura 'alaika i'rabuhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fata'tiyahum bi ayah. Ya kan? Walau syaa Allah la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Ya. Hah? Mana di sini? Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Sifatnya mana? Ini ghairu ghalib ini. Jarang. Ada tapi. Yakni min naba'il mursalin. Ini jar majrur. Sebagai sifat dia. Kan dia tidak cocok datang langsung setelah amilnya. Alasannya apa nanti yang dibaca. Aslinya ini. Walaqad ja'aka naba'un min naba'il mursalin. Telah datang kepadamu satu berita. Min naba'il mursalin. Dari berita-berita para rasul. Sifat. Mausufnya dibuang naba'. Ini min ghairi ghalib binaan ala anna min ini dibangun di atas pendapat bahwasanya min apa? Zaidah kata dalam Al-Qur'an disebut silah taukidiyah la tuzadu fil ijab, tidak boleh ditambahkan pada ijab. Ini kan kalau ijab walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Adapun kalau kita berpendapat bahwasanya boleh min zaidah atau silah ditambahkan pada kalamnya mujab, ya tidak ada iskal berarti. Iya kan? Ini berbicaranya di atas mereka yang berpendapat tidak boleh datang min sila taukidiyah pada kalam yang mujab. Maka ini dibawa kepada keadaan yang apa, jarang. Tapi kalau dibawa kepada minnya tadi, ya tetap minnya sebagian demikian boleh. Untuk orang-orang kufar kan boleh. Ya, maka ini bukan yang jarang. Ya. Jadi naba'un min naba'il mursalin bina'an ala anna min la tuzaru fil ijab. Di atas pendapat bahwasanya min tidak ditambahkan pada kalam yang mujab. Wala tadkhul ala ma'rifatin, dan tidak masuk pada ma'rifah. Di sini maksudnya ma'rifah kan? Naba'il mursalin. Naba'il mursalin. Ini min ghairi ghalib. Wala qad ja'aka min naba'il mursalin. Ini naba'un min naba'il mursalin. Dibuang di sini mausufnya naba'. Disisakan sifatnya dalam keadaan sifat di sini tidak cocok bersentuhan dengan amilnya. Kenapa? Karena karena min zaidah menurut sebagian tidak datang pada kalam yang mujab, juga tidak masuk pada yang ma'rifah. Sedangkan di sini datang pada kalam mujab dan ma'rifah. Ini jarang. Ya boleh berarti kalau ada dalam Al-Qur'an jadi boleh. Cuma jarang. Adapun kalau kita berpendapat di atas pendapat yang menyatakan boleh datangnya min zaidah pada kalam yang mujab, ya tidak salah. Ah itu. Jadi yang pertama syaratnya apa? Agar diketahui. Kemudian kalau na'atnya mufrad, syaratnya apa? Harus salihan li mubasyaratil amil, cocok untuk bersentuhan dengan amilnya. Atau kalau na'atnya jumlah sekarang. Ya, sekarang kalau na'atnya jumlah atau syibu jumlah. Syibu jumlah itu adalah apa? Dharaf dan jar majrur. Wa kana al man'utu marfu'an. Sedangkan man'utnya marfu'. Jadi kalau na'atnya mufrad tadi ada syaratnya. Boleh juga kalau diketahui dibuang man'utnya. Dalam keadaan na'atnya bentuknya apa? Jumlah. Ataupun sibu jumlah. Dalam keadaan man'ut itu marfu'. Itu. Jadi man'ut apa? Marfu'. Sebagaimana kata Al-Farisi. Kama qala Al-Farisi. Wa kana ba'du ismin muqaddamin. Makhfud bimin aw fi. Dalam keadaan sebagian isim muqaddamin didahulukan, makhfudin dikhafadkan dengan min atau fi. Dan nanti dengan contoh akan jelas. Jadi ini keadaannya kedua dari apa? Na'at yang dibuang man'utnya. Yaitu bentuknya apa? Jumlah atau syibu? Jumlah. Syaratnya tadi man'utnya apa? Marfu'. Dan sebagian isim didahulukan. Penyebutannya dalam keadaan dikhafadkan dengan min atau fi. Nah, dengan contoh jelas. Nah. Contoh yang pertama. Dikhafadkan dengan min ya. Minna dha'ana. Wa minna aqama. Minna dha'ana. Wa minna aqama. Di antara kami ada yang dha'ana ini safara. Safar. Wa minna aqama. Dan di antara kami ada yang mukim. Tuh. Minna dha'ana. Wa minna aqama. Jadi jumlah dha'ana dan aqama itu pada mahalnya rafa'. Mahalnya apa? Rafa'. Karena keduanya sebagai na'at dari man'ut yang dibuang. Yang man'ut yang dibuang itu marfu' sebagai mubtada. Minna khabar muqaddam. Takdir ucapan orang Arab minna dha'ana wa minna aqama adalah minna fariqun dha'ana wa minna fariqun aqama. Tuh. Ya. Babitnya tingkat-tingkat. Jadi ketika dibuang man'utnya, ada kalanya na'atnya mufrad sudah lewat, dan ada kalanya na'atnya jumlah atau syibu jumlah. Kalau na'atnya jumlah atau syibu jumlah, ada syaratnya agar pertama yang man'ut yang dibuang itu marfu', kemudian sebagian isim didahulukan penyebutannya dalam keadaan dikhafadkan oleh min atau fi. Contohnya minna dha'ana wa minna aqama. Takdirnya apa? Minna fariqun dha'ana wa minna fariqun aqama. Sehingga dha'ana itu jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa', na'at bagi mubtada yang mahdhuf. Demikian pula aqama. Ya minnanya khabar muqaddam berarti. Ya. Atau dia? Iya betul. Karena mubtada kan minna fariqun dha'ana. Dha'ana sifat. Ya. Dalam contoh ini, ya. dua man'utnya, ya. Dua man'utnya tadi takdirnya apa? Fariqun kan? Ini kan ba'du ismin muqaddam. Ini sebagian isim yang didahulukan menyebutannya kan minna, umum kan minna tuh di antara kami. Fariqun aqama, berarti al-man'utan dua yang disifat yang mahdhuf itu adalah ismun muqaddam. Nah, saya ulangi, wal man'utan dan dua yang disifati adalah ba'du ismin muqaddam, sebagian dari isim yang dahulu. Isim dahulu mana tadi? Na kan? Minna. Fariqun kan bagian dari na itu kan. Jadi dua man'ut adalah sebagian dari isim yang didahulukan menyebutannya, yaitu dhamir yang majrur dengan min dan na. Ini takdirnya orang Basrah. Adapun takdirnya orang Kufah beda lagi. Bahasanya takdirannya isim mausul kata orang Kufah. Allazi dha'ana, allazi aqama kalau orang Kufah. Pakai allazi bukan fariqun. Adapun yang lebih cocok dengan kias orang Basrah mendapatnya. Nah, saya ulangi ya tadi. Jadi kalau sifatnya apa? Sifatnya jumlah dalam keadaan dibuang mausufnya, maka syaratnya apa? Manutnya harus marfu. Kemudian yang marfu ini, manut yang marfu ini yang dibuang ini adalah sebagian dari isim yang didahulukan dan dikhofatkan oleh min atau fi. Nah, itu saya ulangi ya. Agar man'utnya marfu' dan man'ut yang marfu' tersebut yang dibuang tersebut adalah sebagian dari isim yang didahulukan penyebutannya, yang isim yang didahulukan penyebutannya itu dikhofatkan oleh min atau fi. Contohnya tadi minna aqama, minna dha'ana wa minna aqama. Takdirnya minna fariqun dha'ana wa minna fariqun aqama. Kalau orang Kufah minna alladhi apa? Dha'ana kemudian wa minna alladhi aqama. Nah itu babitnya itu. Bisa dikiaskan. Ya. Di sini kan fariq itu adalah sebagian dari isim yang didahulukan menyebutannya yang dicarikan oleh min kan? Minna, bagian dari na kan? Fariqun bagian dari na. Yang kedua, contoh yang kedua. Pakai fi ya sekarang. Jadi isim yang didahulukannya itu dikhofatkan oleh fi. Kalau tadi oleh min. Minna dha'ana wa minna qama. Yang oleh fi ma fin nasi illa syakara au kafara. Ma fin nasi illa syakara au kafara. Tidak ada di tengah-tengah manusia kecuali orang yang syukur atau orang yang kufur, itu kan. Ma fin nasi illa syakara au kafara. Kita terapkan ya dengan dhabiyah di atas. Di sini kan jelas tuh. Na'atnya jumlah ya kan, syakara dan kafara. Man'utnya mahdhuf. Yang mahdhuf ini adalah bagian dari yang didahulukan annas. Sehingga takdirnya illa rajulun syakara atau rajulun kafara. Ya, dan rajulun tentunya sebagian dari isim yang didahulukan tadi annas, sebagian dari annas. Contoh syibu jumlahnya apa? Wa minna duna dhalik. Wa minna duna dhalik. Ini wa minna fariqun duna dhalik. Ya, wa minna fariqun duna dhalik. Juga ucapan orang Arab, ma fi bani tamim illa fauqa ma turidu. Ma fi bani tamim illa fauqa ma turidu. Yani illa rajulun fauqa ma turidu. Atau ada lagi bisa contoh ucapan orang Arab, ma minna ataupun contoh, ma minna illa ala uhbatin. Ma minna illa ala uhbah. Au ma fina illa ala uhbah. Ini rajulun ala uhbah. Persiapannya uhbah itu ya. Nah, ini belum kita baca, nanti ada keterangan tambahan, kita baca dulu, selesaikan ada di sini ya. Selesai belum tadi? Belum ya? Belum baca ya? Ayya juzu hadzul man'uti wa iqamatu an-na'ti maqamahu idza dalla 'alaihi dalil. Yani boleh membuang man'ut dan menempatkan na'at pada posisi apa? Man'ut, apabila ada dalil sudah terlewatkan. Ya kan? Nah, qul ta'ala an'amal sabighatin. Dalilnya apa ini? Musahibah. Ada musahabata ma yu'ayyinu. Ya, sesuatu yang menyertainya, yang menjelaskan hakikat dari mausufnya. Ay duru'an sabighatin wa kadzalika yuhdhafu an-na'tu idza dalla 'alaihi dalil. Demikian pula na'at dibuang boleh apabila ada dalil yang menunjukkannya, tapi ini sedikit karena tujuannya na'at sudah lewat untuk taubih atau takhsis. Fa min qawli ta'ala qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha ma kadu yaf'alun. Qalu al-ana ji'ta bil haqq ay al-bayyin. وقوله تعالى إنه ليس من أهلك أي الناجين ليس من أهلك يعني أبا الناجين من أهلك قال تدي بالحق بالبيني الحقية قالوا لسيني مرة contoh kedua وقوله تعالى إنه ليس من أهلك أي إنه ليس min ahlika an-najina ya, sifat dari ahlika. Berarti al-haqqi al-bayyin tadi ya. Qaulul anajita bil haqqi al-bayyin gitu. Kemudian innahu laisa min ahlik ini an-najina yang selamat. Dibuang di sini apa? Mausuf. Yang sering dicontohkan itu oleh ahli nahu adalah ini yang dibuang apa? Contoh apa ini yang dibuang? Yang dibuang na'atnya ya. Ya. Di antara contoh yang sering dibawakan adalah ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Ini ya'khudhu kulla safinatin apa? Salihatin ghusba. Karena yang dirampas diambil oleh raja yang zalim itu apa? Perahu-perahu yang selamat kan? Enggak ada kerusakan. Maka dilobangi oleh Khadir. Ya. Dengan dalil ada kiroh yang lain membaca salihatin. Kiraannya Ubay, Ju Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas dan Ibnu Jarir. Tapi dirusaknya enggak sampai istilahnya rusak banget kalau enggak ada manfaatnya. Ya. Masih ada pembahasan tentang na'at ini lengkap kesempatan berikutnya aja ya. Tapi secara umum sudah sampaikan ya. Ya, di antaranya yajuzu 'athu ba'dun nu'ut 'ala ba'din bi jami' hurufil 'athf illa am wa hatta. Boleh mengatofkan sebagian na'at kepada sebagian yang lain dengan semua huruf atof. Na'at ditemukan ya, na'at. Boleh diatofkan itu. Boleh mengatofkan sebagian na'at atau sebagian yang lain dengan semua huruf. Jadi asalnya mengatof cuma asalnya na'at gitu. Cuma diganti atof boleh. Dengan semua huruf kecuali dengan am dan hatta. Sebagaimana kata Ibnu Khuruf. Kemudian ada kaidah yang sudah sering kita lewatkan, idza taqaddama na'tu 'alal man'ut, apabila ada na'at mendahului penyebutan man'utnya. Masih ingat enggak ini? Fa in kana ma'rifatain, kalau keduanya na'at man'ut ma'rifah, wa kana na'tu salihan li mubasharati al-'amil, dalam keadaan na'atnya cocok untuk bersentuhan langsung dengan amil, maka ju'ila al-man'ut badala min an-na'at, maka man'utnya dijadikan badal dari apa? Na'at. Sudah lewatkan ala sayyidina Muhammad ini dalam bahasan itu tuh qadri Arab tuh. Iya kan? Maka dia dijadikan sebagai apa? Sayyidinanya badal dari na'at. Apa? Muhammadinnya. Man'unya dijadikan sebagai badal, man'unya sebagai badal. Adapun yang didahulukan tergantung amilnya, iya kan? Contoh dalam ayat Al-Quran, ila siratul azizil hamidillahi. Mana di sini? Allahi. Jadikan badal. Karena al-aziz aslinya sifat dari Allah. Iya kan? Allahi al-azizi al-hamid. Didahulukan di sini sifatnya. Dalam keadaan kedua-duanya ma'rifah. Maka, ya man'utnya dijadikan badal. Adapun yang tadinya sifat yang iri didahulukan tergantung amil yang masuk. Ila sirati. Ini mudah-mudah filai ya berarti. Majrur ila siratil azizil hamidi Allahi. Pada kira yang jar. Ya. Adapun kalau kedua-duanya nakirah, man na'ati didahulukan dari man'ut, kedua-duanya nakirah, bagaimana? Maka yang didahulukan tersebut dia sebagai hal. Sudah sering. Lima yata muhishan tolalu. Dan ini kan lima yata tolalun muhishun. Didahulukan na'atnya maka jadi hal. Lima yata muhishan tolalu. Sudah kaidah itu. Kemudian, wa idza nu'ita bi mufrad wa dzarfin wa jumlah quddima al mufrad. Apabila disifati satu man'ut, satu isim dengan mufrad, dzarf, jumlah, maka urutannya yang bagus al mufrad dulu. Ya, quddima al mufrad ala dzarf, kemudian dzarf ala al jumlah. Ghaliban fihinna, umumnya demikian, umumnya. Tapi enggak mesti. Karena disebutkan dalam ayat Al-Qur'an didatangkan sifatnya jumlah dulu kemudian yang mufrad ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Tuh. Anzalnahu disifati dengan jumlah dulu. Ya kan? Kemudian apa? Mubarakun mufrad. Tapi umumnya demikian. Apa? Apa dulu mufrad, dzaraf, ya kemudian jumlah. Umumnya demikian. Ya semua dianggap selesai aja lah ya. Pembahasan apa? Na'at ini. Nah, berarti pertemuan berikutnya insyaallah kita masuk kepada pembahasan taukid. Ada dua keadaan. Apabila na'at mendahului man'ut, maka ada dua keadaan. Imma kedua-duanya ma'rifah, ya maka man'ut jadi jadikan badal. Yang tadinya na'at diiraf sesuai dengan amil yang masuk. Kemudian kalau pada yang nakirah, maka yang didahulukan, yang tadinya na'at, yang didahulukan dijadikan diiraf sebagai hal. Ya. Adapun man'utnya diiraf sesuai dengan amil yang menuntutnya. Hei lima yata muhishan tolalu. Kok mubtada kan? Tolalu lima yah tadi kan? Insya Allah ya cukup ya. Wallahu ta'ala ala wa'alam subhanahu wa bihamdik. Shudullahi la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.